Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa tamliku al-mar'atu nafsaha wa la raj'ata lahu 'alayha. Idza talaqa ar-rajulu zawjatahu 'ala 'iwadin aw khala'aha fala raj'ata lahu. Sawa'un kana al-'iwadu sahihan aw fasidan. Sawa'un qulna al-khul'u faskhun aw talaqun. لأنها بذلت المال لتملك البضع فلا تملك الزوج ولا ولاية الرجوع ولا فلا يملك الزوج ولاية الرجوع إليه كما أن الزوج إذا بذل المال صداقا ليملك البضع لا يكون للمرأة ولاية الرجوع إلى البضع والله أعلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, ini sekarang kita masuk pada pembahasan konsekuensi daripada khulu. Apakah ketika terjadi itu khulu atau talak dengan iwad, si suami masih bisa memiliki istrinya, dalam arti dia boleh merujuknya tanpa ada akad lagi atau tidak? Kata Imam Syekh Abi Syuja rahimahullahu taala, beliau mengatakan wa tamlikul mar'atu nafsaha. Perempuan memiliki dirinya sendiri. Jadi ketika sudah terjadi talak dengan iwad atau khulu, maka si istri memiliki dirinya sendiri, tidak ada lagi ikatan dengan suami, itu berarti suami tidak bisa merujuk kembali. Karena kalau rujukan masih ada di bawah kuasanya. Sedangkan iwad itu membuat si istri mempunyai dirinya sendiri. Wa tamlikul mar'atu nafsaha wa la raj'ata, maka tidak ada rujuk lahu bagi si suami 'alaiha, atas dirinya si istri. Dia tidak punya kuasa untuk merujuk kembali. Kata Imam Taqiyuddin Al-Isni rahimahullahu taala, idza talaqa ar-rajul, kalau seorang laki-laki mentalak zaujatahu, istrinya, ala iwadin, dengan sebuah iwad. Jadi talak dengan iwad yang dibayarkan oleh istri kepada suami. Au khala'ah. Atau memang dia menghulunya. Jadi dengan kalimat talak tapi pakai iwad, itu jadi hulu. Atau memang dengan kalimat hulu. Jadi kalimat hulu itu mewajib yaqtadi alma. Jadi begini. Kalimat khulu itu otomatis mewajibkan iwad gitu. Kalaupun iwadnya rusak, maka diganti dengan mahar misal. Tapi kalau talak tidak mewajibkan harta. Kalau talak ini diinginkan ada hartanya, maka talaknya berubah menjadi khulu begitu. Jadi kalimat talak tidak mewajibkan harta. Tapi kalau kalimat talak diikat dengan bayaran, dengan iwad, maka jadinya kayak khulu. Nah, sedangkan kalimat khulu sendiri itu yaqtadi al-mal. Dia mewajibkan si istri untuk membayar iwad dengan hanya kalimat khulu itu saja begitu. Idza talaqa ar-rajulu zawjatahu 'ala iwadin aw khala'aha fala raj'ata lahu, maka kalau itu sudah terjadi fala raj'ah, tidak ada rujuk, artinya tidak bisa si suami merujuk kembali istrinya di dalam masa iddah. Udah enggak boleh. Karena langsung jadi bainunah sugro. Jadi tidak boleh kembali sampai selesai masa iddahnya. Ketika selesai masa iddahnya, maka si suami harus membuat akad ulang yang baru. Tentu akad baru itu mewajibkan dia untuk mendapatkan ridho si perempuan. Jadi kalau perempuannya enggak ridho ya enggak bisa. Karena perempuannya kan jadi janda. Maka janda perlu ridhonya. Jadi bukan wali yang menentukan itu. Fala raj'ata lahu sawa'un kana al-iwadu, baik itu iwadnya sahihan aw fasidan, baik iwadnya benar sebagaimana mal muqawwam maqduru taslim, atau fasidan, atau iwadnya fasid, maka iwad fasid diganti dengan mahar mitsal. Jadi itu ya tadi ya. Jadi kalimat khulu mewajibkan iwad, otomatis mewajibkan iwad. Kalau iwadnya fasid ganti dengan mahar mitsal. Gitu. Tapi kalimat talak itu tidak mewajibkan iwad. Hanya saja kalimat talak yang diucapkan jika diikat dengan harta, disyaratkan dengan iwad, berarti jadinya khulu. Artinya punya konsekuensi bahwa itu tidak membuat si istri bisa dirujuk. Begitu. Konsekuensinya jadi bainunah sughra. Sawa'un kulna. Jadi pokoknya yang namanya iwad, talak dengan iwad atau khulu itu tidak membuat si istri bisa kembali. Suami enggak punya hak merujuknya lagi. Sawa'un kulna. Baik itu kita katakan al-khulu. Apakah khulu itu artinya faskhun, fasah? Atau kalau fasa kan gak ada masa idah. Idahnya cuma satu kali haid. Jadi selama belum haid begitu ya, suami gak bisa merujuk itu. Baik kita bilang khulu itu fasah atau tolak. Tapi kalau jumhur ulama asy-Syafi'iyah, khulu itu adalah talak. Talak bainunah sughra. Li'annaha, karena yang namanya si istri, kenapa gak bisa dirujuk? Badaratil mal. Dia udah ngeluarin harta litamlikal bud, untuk memiliki kemaluannya. Artinya badannya itu dia ingin miliki sendiri lagi. Ingin berlepas dari suaminya, maka dia bayar. Gitu. Fala yamliku zawju, maka si suami tidak memiliki wilayah terujui, kuasa untuk merujuk istrinya lagi ilaihi kepada dirinya. Enggak bisa. Kenapa? Karena dirinya si istri sudah ditebus oleh dirinya, oleh istri dengan iwat tadi. Maka ketika iwat sudah dibayarkan, jadi itu milik. Gitu. Maka si suami enggak bisa merujuk kembali. Fala yamliku zawju, maka tidak memiliki siapa suami wilayah terujui, kuasa untuk merujuk si istri ilaihi kepadanya kembali. Kama sebagaimana anna zawja, bahwasanya suami idza badzalal mal, kalau dia sudah mengeluarkan harta, ini dalam hal nikah mahar. Sebagaimana seorang suami kalau sudah mengeluarkan harta sodakon, mengeluarkan badalal mala sodakon, mengeluarkan harta sebagai mahar, liyamlikal budha, untuk memiliki kemanfaatan daripada badan istri yaitu kemaluannya, la yakunu lil mar'ati, maka tidak ada bagi si istri wilayah terujui, kuasa untuk merujuk kemaluannya lagi ilal budhi, kepada kemaluannya sendiri. Enggak bisa si istri untuk merujuk lagi. Karena si suami sudah badalal mal. Sudah menebus harta. Menebus itu dengan harta yang berupa. Makanya mahar itu kewajiban wasa. Jadi mahar itu bukan kewajiban akad nikah. Tapi mahar itu kewajiban jima. Orang yang melakukan akad nikah tanpa mahar sah. Tapi kalau jima terjadi maka wajib mahar. Gitu. Jadi sebelum jima ditentuin dulu maharnya mau berapa. Ini kalau yang nikahnya sebelumnya tidak ada penetapan mahar gitu. Kalau sudah terjadi duluan tanpa ada penentuan mahar kan wajibnya mahar mitsal. Itu yang banyak orang kagak tahu. Gitu. Jadi mahar itu bukan kewajiban akad nikah, bukan rukun akad nikah, tapi dia kewajiban jima. Ketika si suami sudah melakukan jima maka wajib mahar gitu. Artinya kalau udah dibayar di awal ya aman begitu. Wallahu alam. Far'un. Jadi intinya bahwa talak dengan iwad atau khulu itu membuat si istri menjadi bainunah sughra. Begitu. Bainunah sughra. Qala li zaujatihi. Far'un. Cabang masalah. Qala li zaujatihi. Dia katakan kepada istrinya, ini laki-laki. Laki-laki mengatakan kepada istrinya, khala'tuki bidinarin ala annali alaiki raj'ah. Gitu. Ala annali alaiki raj'ata. Ay anna ala annali alaiki raj'atu. Saya khulu kamu, Tapi nanti kamu bayar 1 dinar, cuman dengan catatan saya boleh merujuk kamu begitu. Khalaqtuki bidinarin ala anna li alayki raj'ah. Saya khulu kamu nilai iwatnya 1 dinar, tapi saya boleh balik lagi ya begitu. Fa hal yaqa'u talaqan raj'iyan wala malun aw yalghu syarat ar-raj'ati wa tahsulu al-bainunata bi mahri al-mithl. Apakah dengan seperti contoh yang tadi? Oh, jadi si suaminya yang bayar. Saya khulu, namanya khulu, cuman saya bayar. Supaya apa? Jadi khulunya supaya si istri terlepas dari suami, cuman bayarannya supaya suami tetap bisa merujuk. Khala saya khulu. Kamu kan minta khulu, saya khulu. Cuman nanti saya yang bayar 1 dinar. Nah, 1 dinar ini biar saya bisa rujuk kamu lagi. Gitu maksudnya. Khala tuki bidinar ala annali alaiki arroja'atu. Annali alaiki roja'ata. Jadi saya khulu kamu, nanti saya kasih 1 dinar. Cuman 1 dinar ini biar saya bisa rujuk kamu. Jadi seperti membatalkan khulunya. Gitu. Fahal yaqa'u talaqu raj'iyan. Apakah terjadi talak-talak raj'i wala mal dan kemudian hartanya jadi enggak usah dibayar? Aw yalghu syartan ar-raj'ati, atau kita batalkan. Aw yalghu syartu raj'ati, dibatalkan itu syarat rujunya, wa tahsulul bainunah, si istri tetap menjadi bainunah sugra sebagaimana khulu, bi mahril misli, tapi dengan mahar misli. Fidzalika nususun lisyafi'i, dalam masalah ini ada teksnya dari Imam Asy-Syafi'i. Wa qala Ibnu Maslamah apa Ibnu Salamah? Di sini Ibnu Salamah, tapi beberapa teks Ibnu Maslamah, cuman yang benar Ibnu Salamah. Waqala Ibnu Salamah ta'wa Ibnu Al-Wakil, dan juga Imam Ibnu Al-Wakil. Imam Ibnu Al-Wakil itu kitab, punya kitab dalam mazhab Syafi'i, Al-Ashbah wa Nadha'ir. Jadi Al-Ashbah wa Nadha'ir itu Ibnu Maslamah. Di sini Ibnu Salamah. Cuman saya enggak juga kenal apa namanya, siapa Ibnu Salamah, Ibnu Maslamah itu. Yang saya tahu ada Ibnu Salamah. Ulama abad ke-6 Hijrah. Jadi Ibnu Salamah wa Ibnu Al-Wakil, dan juga Imam Ibnu Al-Wakil. Imam Ibnu Al-Wakil kitab pengarang kitab Al-Ashbah wa Nadha'ir. Jadi Al-Ashbah wa Nadha'ir dalam mazhab Syafi'i ada 3. Ada Imam Tajuddin As-Suki, Imam Ibnu Al-Wakil, Imam As-Suyuti. Terakhir Imam As-Suyuti. Imam Ibnu Al-Wakil yang kedua. Yang kedua apa yang ketiga? Yang pertama. Jadi pertama kan Imam Tajuddin As-Suki, Al-Ashbah wa Nadha'ir. Kemudian Imam Ibnu Al-Wakil, Al-Ashbah wa Nadha'ir. Kemudian Imam As-Suyuti bisa bikin kitab lagi namanya Al-Ashbah wa Nadha'ir. Kata Imam Ibnu Salamah dan juga Imam Ibnu Al-Wakil, fil mas'alati qawlani, dalam masalah ini ada 2 qawlnya Imam As-Syafi'i. Jumhurul Ashab, kebanyakan Ashabu Syafi'iyah, alal qad'i, yaitu menetapkan, memutuskan biwuku'ihi roja'iyan. Biwuku'ihi, bahwa terjadi talaknya roja'iyan secara roji, bila mal tanpa ada kewajiban harta. Walau khala'aha bimi'atin. Oh benar ya, tadi syaratnya benar. Maksudnya khala'tuki bidinar, saya khulu kamu dengan bayaran 1 dinar. Jadi si istri bayar 1 dinar, cuman ada syarat. Syaratnya nanti saya kasih, saya boleh rujuk gitu. Itu contohnya. Berarti salah di awal. Maka apakah talak jadi talak roji'i? Enggak usah ada bayaran jadi talak roji'i. Atau talaknya talak khulu jadi bainunah, cuman maharnya diganti dengan mahar mitsal. Qala Ibnu Salamah wa Ibnu Al-Wakil, dikatakan oleh Imam Ibnu Salamah dan Imam Ibnu Al-Wakil, fil mas'alati qawlani, dalam mas'alah ini ada dua qawl. Jumhurul qawlnya Imam Asy-Syafi'i, maksudnya jumhurul ashab, ashabus syafi'iyah, kebanyakan alal qati menetapkan, memutuskan biwuku'i, bahwa talak yang seperti itu talak raj'i. Bila mal tanpa harta. Jadi talaknya jadi talak raj'i, maka tidak ada artinya khulu'nya kita batalkan, syaratnya kita benarkan. Syarat bahwa dia boleh rujuk, boleh. Berarti ya khulu'nya kita batalkan. Jadinya talak raj'i. Walau khala'aha bimi'atin. Kalau seandainya dia mengkhulu istrinya bimi'atin dengan 100 dirham, misalnya. Ala annahu matasha'a raddal mi'ata wa kana lahu raj'ah. Saya khulu' ya, bayarnya 100 dirham. Tapi syaratnya 100 dirham ini saya boleh balikin kapan aja ke kamu, biar kamu bisa saya rujuk. Begitu. Khala'aha bimi'ah. Dia menghulu istrinya dengan iwat 100 dirham. Ala an alla annahu matasha'a raddal mi'ata wa kana lahu raj'ah. Dengan catatan saya boleh balikin ini 100 dirham kapan aja. Cuman kalau saya balikin saya dapat rujuk kamu. Gitu. Nas Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i menaskan, artinya mengeksplisitkan, menulis ini, mengkorespondensi. Jadi kan korespondensi kebanyakan daripada ashabu Syafi'iyah. Imam Asy-Syafi'i punya nas ala annahu yafsudu syart, bahwasanya dalam masalah ini syaratnya rusak. Wa tahsulul bainunatu, kemudian syaratnya kita batalin, artinya syarat boleh dia merujuk lagi, boleh balikin, kita batalin, maka wajadi dia bainunah, watah sulul bainunah, si istrinya jadi bainunah, sugra bimahril misil, dengan mahar misil. Jadi kalimat khulunya kita benarkan, iwat dan syarat kesonuannya kita batalin, ganti dengan mahar misil. Begitu. Fakila, tapi dikatakan, kilang. Qila, dikatakan bitardil khilafi fil mas'alatil ula, yaitu masalah ini bitardil khilaf, mengulang perdebatan, artinya mengulang beda pendapat sebagaimana masalah. Jadi masalah sebagaimana di masalah pertama. Masalah pertama kan saya khulu kamu dengan 1 dinar, tapi saya boleh rujuk ya. Jadi ngasih syaratnya langsung, saya boleh rujuk ya. Itu kata ashabu syafi'iyah, ada dua qawul memang. Tapi qawul yang di maktu, yang diputuskan sebagai qawul madhab adalah talaknya talak rojai. Nah cuman masalah yang kedua, khulunya, apa namanya, bimi'ah dengan 100 dirham, sama 100 dirham kan 1 dinar gitu. Apa namanya, 1 dinar kan 10 dirham ya. Jadi talaknya, khulunya dengan 100 dirham, kemudian syaratnya dibedakan, syaratnya tuh saya boleh balikin kapan aja. Saya boleh balikin kapan aja, dengan itu saya boleh rujuk gitu. Jadi syaratnya tuh ada ikatan mengembalikan gitu. Yang seperti ini kata Imam Asy-Syafi'i, itu jadinya talak bainunah, jadi khulu bainunah sughra, cuman diganti dengan mahar misal. Dikatakan oleh sebahagian ulama Syafi'iyah bahwa masalah yang kedua itu sama seperti bitardil khilaf. Jadi khilaf yang ada di masalah pertama terulang lagi di masalah kedua, itu maksudnya bitardil khilaf. At-tard itu maksudnya at-tard, jadi otomatis. At-tard itu bukan otomatis. Iya, jadi mengulang perdebatan yang sebelumnya ada di perdebatan masalah ini juga. Jadi bitardil khilafi fil mas'alatil ula. Jadi perdebatan di masalah pertama ada di masalah ini. Artinya nasnya Imam Asy-Syafi'i enggak cuma satu ternyata, tapi dua begitu. Faqila bil jazmi bil mansus, tapi juga dikatakan al jazm benar-benar dipatenkan, cuman ada mansus yang doang nih, yang nas Syafi'i ini, bahwa itu jadinya talak bainuna sughra, jadi khulu cuman dengan mahar mitsal. Li'annahu, karena si suami radhiya, si suami sudah ridha bisukut raj'atihuna, gimana dia ridho dengan tidak adanya rujuk, bagaimana dia dengan li'annahu radiya bisukuti raj'ah. Jadi masalah yang kedua ini talaknya talak bain sugro, jadi khulu, beneran khulu, cuman iwatnya diganti dengan mahar misil. Kenapa? Li'annahu, karena si suami radiya bisukuti raj'ati huna, suami sudah ridho dengan gugurnya hak dia untuk rujuk. Bagaimana itu gugur? Dengan kalimat khala tuki bimi'ah. Gitu. Itu kalimat khala itu, khulu itu, sudah membuat dia ridho untuk dia tidak punya roj'ah lagi. Wa mata saqatat, dan ketika itu rujuk sudah gugur bagi dirinya, la ta'udu, maka dia tidak bisa kembali lagi. Maka jadi talaknya talak, jadinya khulu, yaitu bainunah sugra. Wallahu alam. Fit tawkili bitalak far'un, cabang masalah fit tawkili bitalak wal khul'i wa qabdil iwad. Ini masalah kalau kita mewakilkan talak atau juga khulu atau juga ngambilin iwad. Wakala mro'atan, kata Imam Taqiyuddin al-Isni, wakala mro'atan, seorang suami mewakilkan seorang perempuan bitalaki zaujatihi au khal'iha, untuk mentalak istrinya atau menghulu istrinya. Jadi ada namanya Mahmud misalnya, ngirim kepada istrinya, istrinya namanya Maimunah. Mahmud ngirim kepada Maimunah perwakilan perempuan namanya Laila. Dia kirim Laila ke Maimunah. Bilang ke Maimunah, gue udah talak dia. Bilang ke Maimunah, permintaan cerainya, hulunya gue terima, nilai iwatnya 5 juta misalnya. Gitu. Jadi dia mendatangkan wakil perempuan juga. Gitu. Soha, maka sah. Talaknya sah, hulunya sah, alal asah, menurut pendapat yang sahih. Wakila, tapi dikatakan lah, tidak sah. Ada pendapat mengatakan tidak sah. Li'anna hala tistaqil. Karena seorang perempuan tidak mungkin bisa mendirikan akad sendiri. Jadi perempuan dalam hal insya'ul tolak al-khulu itu tidak bisa. Dia tidak bisa mengadakan talak karena bukan dia punya hak. Dia juga tidak bisa mengadakan khulu karena memang bukan dari dia harusnya. Gitu. Maka ketika dia dapat perwakilan dari seorang laki-laki untuk menghulu atau mentalak istrinya si yang mewakili tersebut, itu tidak sah. Ini kila, pendapat kila. Wayajuzu, ini beda lagi nih masalahnya. Tapi pendapat pertama itu sah. Ini pendapat yang sahih. Wayajuzu, dan boleh juga. Selain boleh memberikan perwakilan kepada seorang perempuan, boleh juga ayu wakila, memberikan perwakilan itu laki-laki fil khul'i, dalam masalah khulu, abdan, seorang budak. Jadi dia punya budak, datang loh ke tuan putri perempuan. Bilang sama dia, saya khulu karena dia kemarin minta pisah, tapi saya minta bayarannya 10 juta. Gitu. Bilang seorang pun gitu. Jadi nyuruh budaknya. Wasafi wa yajuzu ay yuwakkila fil khul'i abdan wasafiha, dan orang yang safih. Orang safi itu orang idiot. Jadi orang idiot itu bisa interaksi. Cuman dia idiot dalam arti dia tidak bisa mengelola hartanya sendiri. Wal mahjur alaihi, dan orang yang mahjur, orang yang dicekal. Dicekal secara finansial. Orang yang bangkrut, punya utang banyak. Atau juga masih, apa namanya, kalau sobi boleh apa enggak? Karena sobi bagian daripada mahjur. Belum dijelasin nih. Nanti ada nih. Wala yajuz, jadi boleh kepada budak, kepada safih, kepada mahjur boleh. Wala yajuzu ayyuwakia mahjur, anak kecil mahjur juga boleh berarti. Akan tetapi wala yajuzu, tidak boleh ayyuwakila al-mahjuru alaihi, memberikan perwakilan kepada mahjur. Mahjur alaihi, orang yang dicekal secara finansial, anak kecil, orang gila, orang safih, atau orang yang utangnya banyak gitu. Dia mahjur nih. Ini tidak boleh memberikan perwakilan fil qabdi, untuk ngambil iwan. Jadi ngomong hulunya boleh, lu bilangin ke sono. Si istri itu minta cerai, ya udah gue ceraiin tapi bayar iwat, iwatnya 5 juta. Nah 5 jutanya nggak boleh diwakilin ke budak, nggak boleh diwakilin ke mahjur, nggak boleh. Ya budak juga nggak boleh karena budak tidak memiliki harta. Begitu. Jadi dia cuman boleh mewakilkan ngomong hulunya doang. Qabdnya itu mengambil iwatnya nggak boleh. Fa in fa'ala, kalau kemudian si mahjur ini mendapat perwakilan untuk ngomong sekaligus untuk qabd, fa in fa'ala wa qabadu, kalau dia mengerjakan itu perwakilan untuk menghulu wa qabadu, kemudian dia megang iwatnya sekalian, fa fit tatimmati, dalam kitab tatimah, tatimatul madhab Abu Sa'id al Mutawalli an-Naysaburi, annal mukhtali'a tabra'u wa yakunu zawju mudhi'an lima mudhi'an limarihi, annal mukhtali'a, bahwa si mukhtali, orang yang ikhtila, yaitu si istrinya, udah bebas. Bebas, sudah enggak ada bayaran lagi. Kan udah dipegang sama si. Wa yakunu zawju, kemudian si suami, mudhayyi'an limalihi, dia itu menjadi orang yang menyia-nyiakan hartanya. Karena hartanya dipegang oleh orang yang sebenarnya tidak punya kemampuan untuk memegang harta. Walau wakalatil mar'ata fil ikhtila'i mahjuran 'alaihi bisafahin, walau wakalatil mar'atu, mar'atu, mar'ah, mar'ahnya jadi fa'il, walau wakalatil mar'atu, artinya kalau kasus yang pertama si istri yang dihulu itu udah bayar kemudian dipegang sama mahjur, dia terbebas, jadi enggak ada kewajiban lagi, kan gua udah kasih sama mahjur itu si orang laki yang lu utus. Terus orang laki yang lu utus ternyata orang bloon, hartanya dibuang-buang. Itu masalah lu. Kalau gue mau dibayar. Gitu. Itu masalah yang pertama. Jadi hulunya benar. Iwatnya juga benar. Maksudnya ngomong iwatnya benar. Cuman megang iwatnya jadi kesalahan sendiri. Artinya hulunya terjadi. Siapa istri jadi mukhtali'ah. Ya udah beres. Dia udah bayar. Tapi si suami mendapat kerugian kalau si mahjur ternyata menghambur-hamburkan harta daripada iwat yang diberikan tadi gitu. Kemudian masalah lain, walau wakalatil mar'atu, kalau seandainya perempuan mewakilkan fil ikhtila'i, minta dihulu, ikhtila' itu minta dihulu. Apa namanya, khali nih, hulu saya dong bang, nanti saya bayar, bayarannya 5 juta, bayarannya 10 juta. Kata si suami, oke, okay, saya terima. Nah, gitu jadi itu namanya. Jadi ikhtila itu dari istri, khulu dari suami. Cuman beda kalimat aja. Intinya sama, perpisahan dengan iwat begitu. Kalau seandainya perempuan dalam masalah ikhtila minta dikhulu mahjuron alaihi bisafahin, itu mengutus orang yang mahjur, orang yang dicekal secara finansial karena sebab dia adalah orang yang bodoh, idiot, bisafahin. Qala al-Baghawi, kata Imam al-Baghawi, la yasih, tidak sah itu ikhtilanya, wa in adhinal wali, walaupun wali si mahjur alaih mengizinkan. Enggak boleh, enggak sah gitu. Karena soalnya kalau dalam masalah suami, itu kan ibaratnya nerima doang, nerima iwat. Tapi kalau si istri ini bayar iwat, maka karena ini bayar, jangan diwakilkan kepada orang yang tidak punya kemampuan untuk megang harta. Begitu maksudnya. Qala al-Baghawi, kata Imam al-Baghawi, la yasih, tidak sah. Wa in adhinal wali, walaupun walinya mengizinkan. Falau fa'ala, maksudnya walinya si Safih ini, walinya si Mahjur alaihi. Falau fa'ala, kalau terjadi betul-betul, dia memberikan perwakilan kepada mahjur, kepada Safih, kemudian Safihnya ngomong sambil dia bayar juga itu, waqa'at talaqu, maka tolaknya terjadi raj'iyan, jadi talak raj'i aja. Kahtila is-Safih, sebagaimana kalau ada orang Safih minta ikhtila, minta khulu. Sama, orang Safih minta khulu, ya jatuhnya talak raj'i. Karena harta yang dia punya kan emang dia gak punya kuasa. Namanya kan mahjur. Dicekal, maka transaksi finansialnya tidak terjadi, tidak berlaku. Maka karena itu talaknya jadi talak roja'i, enggak jadi khulu. Wa hadza 'ala ma dzakarahu al-mutawalli, Dan inilah yang disebutkan oleh Al-Mutawalli, Imam Al-Mutawalli An-Naisaburi, ini kitab Tatimah, fima idza atlaq, kalau dimutlakan saja. Maksudnya kalau dimutlakan tanpa ada nyebutin harta. Apa namanya? Nih, lu bawa duit. Bilang ke sana minta diceraiin, minta khulu gitu. Amma idza adzafal mala ilaiha. Tapi kalau kalimat khulunya sambil diidhofahkan dikaitkan dengan apa namanya dengan nilai harta, bilang ke si suami gua, saya minta dihulu nilainya sekian nih bayar gitu. Jadi kalau nyuruh hulunya mutlak begitu, itu jadi talak roja'i walaupun si Safi bawa harta. Tapi kalau nyuruh ngomongnya apa namanya maka ada hartanya begitu, lu bilang saya minta dihulu, hulunya nanti iwatnya make 15 juta gitu. Disebutin tuh 15 jutanya. Fatahsulul bainunah, maka jadi itu bainunah wa yalzamu hal mal. Dan tapi si suami, si istri, si istri wajib bayar harta begitu. Idza dharara ala safi, karena memang tidak ada masalah untuk Safi kalau tiba ngomong doang. Oh, jadi ini menjadi talak roji'i kalau tidak disebutkan nilai harta. Kalau disebutkan nilai harta, maka ini jadinya bainuna sugro. Cuman dia wajib bayar, ini si istri. Dan dia yang wajib bayar, bukan si Safinya yang bayar. Karena Safi tidak boleh melakukan transaksi. Hatta kalaupun dia diwakilkan, enggak boleh. Jadi harus bayar sendiri. Idza dharara ala safi, karena memang tidak ada bahaya bagi seorang safi tiba ngucapin minta khulu saja beserta hartanya. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang minggu depan. Wa yajuzu al-khulu fi tuhri wal haid, insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf, kayaknya besok pertemuan hari Senin ini pertemuan terakhir untuk masalah khulu. Karena kemudian masuk setelahnya talak sharih dan juga kinayah dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon koreksi dari para asatid, guru-guru, para masyayikh, para sepuh, para buya, termasuk teman-teman sajana muslim jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan atau juga penjelasan. Saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, bisa melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.